Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Asyarul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari berupa kekuatan, kesehatan ya. Kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa ta'awun alal birri wa taqwa untuk mempelajari bersama bahasa Arab. Yani lughah al-arabiyah, lughatul Quran wa lughatu al-hadis, lughatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kembali atau menengok kembali nasihat-nasihat para ulama, niscaya mereka sangat banyak memberikan dorongan kepada kita untuk rajin belajar bahasa Arab. Seperti ulama yang sudah meninggal ini, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dalam apa namanya kitab Syarah Al-Mumti', ya, Syarah Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh muridnya, beliau memberi apa namanya mukaddimah, memberi komentar, memberi dukungan, memberi pengantar. Beliau mengatakan ilmu nahwi minal ulumil islamiyah al-muhimmah. Jadi ilmu bahasa Arab, ya, nahwu, sorof, ya, termasuk di buku ini juga, itu walaupun cara penyampaiannya dengan apa namanya seperti percakapan, seperti apa namanya latihan-latihan, intinya adalah kita mempelajari nahwu, ya, mempelajari tata bahasa kan gitu ya, mempelajari tata bahasa, grammar. Assalamualaikum. Itu adalah termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu Islam yang muhim, yang penting sekali. Ya. Alati yajibu 'alal muslimin an yu'tuhu ihtimaman, yang tentunya seyogianya sebaiknya bagi seorang muslim atau para muslimin untuk memberi perhatian. Jadi dia memberi waktu. Ya alhamdulillah antum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memberi perhatian, memberi waktu, meluangkan waktu untuk belajar, artinya bersabar untuk mencari ilmu. Idza a'da'ul Islam yunfirun al-muslimin an lughati dinihim, di mana musuh-musuh Islam, yakni musuh-musuh Islam kaum muslimin, mereka itu berupaya untuk membuat lari kaum muslimin dari bahasa agama mereka, yakni bahasa Arab. Jadi mengalihkan perhatian dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya, sehingga bahasa Arab, bahasa agama mereka itu terlalaikan, ya, terabaikan, tidak ada perhatian lagi. Mereka berusaha untuk melarikan kaum muslimin supaya mereka lari dari agama, dari bahasa agama mereka. Wa yashghilunahum mimma laysa min darurati dinihim wallahul musta'an. Ini komentar beliau. Dan mereka membuat sibuk, menjadikan kaum muslimin sibuk, mengkondisikan kaum muslimin sibuk dari apa-apa yang penting di dalam agama mereka. Wallahu al-musta'an. Dan Allah SWT yang tempat kita meminta pertolongan. Sehingga di sini belum lagi dari ulama-ulama yang lainnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ya, juga Al-Imam Asy-Syafi'i itu banyak sekali mereka memberi tasyji, yakni motivasi kepada kita kaum muslimin Ahlussunnah Salafiyun untuk jangan lupa bahwasanya kita memiliki anjuran, memiliki nasihat-nasihat dan juga tanggung jawab di pundak-pundak kita untuk sedikit demi sedikit kita mempelajari bahasa Arab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masih berlangsung di pelajaran keberapa? 13 ya? 13 ya. 13 di bagian ba kan gitu ya. Bagian ba. Tamrin berapa sekarang? Tamrin 3 ya, tamrin 4. Tamrin 3. Tamrin 2 sudah ya kemarin ya. Nah, di sini di pelajaran ke-13 seperti yang kita sudah simak bersama, bahas bersama adalah masih berkaitan dengan kata benda jamak ya. Kata benda jamak yang mana ada di sana isim isyarah yang jamaknya seperti haula, kemudian ulaika gitu ya. Haula dulu di sini. Kemudian juga ada domir-domir yang jamak seperti hum, kemudian hunna ya. Kemudian ada juga di pelajaran yang kita bahas itu penyandaran kata benda kepada kata benda yang lainnya atau kepada domir ya. Seperti abuhunna, ya ummuhunna, baituhunna, itu namanya penyandaran, ini idofah. Seperti artinya seperti itu ya, idofah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran ke-13 di bagian ba, tamrin ke-3. Di buku Ana halaman 76 ya. Tamrin 2 sudah dibahas bersama, alhamdulillah. Tamrin ketiga di sini perintahnya adalah ikra'il misal. Baca contoh. Ya. Tsumma hawwilil jumalal atiyata mislahu. Kemudian rubah kalimat-kalimat berikutnya seperti contoh. Nah, di sini contohnya kita baca ya, atau ikra'il misal sekali lagi, ikra'il misala, bacalah contoh. Tsumma kemudian hawwilil jumalal atiyata. Rubah kalimat-kalimat berikutnya ya. Di sini cuma sedikit, ada 1 2 3. Seperti contoh. Rubah kalimat-kalimat berikutnya seperti contoh. Misalun, contoh. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Zainab telah keluar dari kelas. Kita lihat di situ ada kata yang digaris bawahi, yaitu kata kerja apa? Kharajat, ya. Kharajat. Di situ ada ta ta'nis yang menunjukkan menunjukkan mu'anas. Pelakunya mu'anas, pelakunya perempuan. Yaitu Zainab. Zainab telah keluar dari kelas. Kemudian di sini ada perubahan. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Ada 3 orang ditambah. Zainab, Aminah, dan Maryam. Ya. Zainab, Aminah, dan Maryam. Kharajna minal fasli. Telah keluar dari kelas. Artinya mereka telah keluar dari kelas. Apa di sini yang kita ambil faedahnya? Perubahan dari kata kerja yang fa'ilnya, pelakunya itu tunggal menjadi jamak ya. Menjadi jamak. Dan kata kerjanya juga menyesuaikan, yang tadinya dia kharajat menjadi kharajna. Nah, ini khusus untuk yang mu'anas ya, khusus yang mu'anas. Perubahan dari kata kerja kharajat ya, kharajat. Ini kharajat menjadi kharajna itu tidak ada tanpa ada alasan, bukan tanpa ada alasan, tetapi ada alasan atau ada penyebabnya ya. Ada tafsirnya. Kalau kharajat ini pelakunya berapa orang? 1. Kalau kharajna ini pelakunya lebih daripada 3 ya. 3 minimal 3 ke atas. Ini yang mengandung domir hu hiya maksudnya ya, hiya. Ya, dia satu orang perempuan telah keluar. Kalau di sini domir yang terkandungnya adalah hunna ya. Ini ada kaitannya dengan pelajaran sorof. Ada kaitannya dengan pelajaran sorof ya. Di sini dikhususkan ini fiilnya tentang yang satu jenis, yakni domir ghaib. Abdul Amir Ghaibah, Mu'anas Ghaibah. Baik, sekarang di sini ada kalimat nomor 1, ya, al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ya, di situ contoh kalimatnya adalah al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ibu guru itu telah pergi ke kelas. Nah, kita bikin contoh. Kita jawab dengan sesuai dengan contoh di atas. Yang tadinya zahabat kita rubah menjadi jamak. Ya, yang tadinya zahabat, ya, ada kalimat itu. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Nah, dirubah menjadi jamak. Jadi kira-kira apa bunyinya? Fi'ilnya nanti harus zahabna gitu ya. Fi'ilnya harus zahabna. Kata kerjanya itu harus berbunyi zahabna. Tetapi kalimat menjadi sempurnanya bagaimana? Coba antum nomor 1. Iya, nomor 1. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Maka perubahannya jadi bagaimana kalau lihat dari contoh atas itu? Al-mudarrisatu zahabna fasli. Iya, mungkin yang kita maukan adalah al-mudarrisatunya itu dijamakkan gitu kan ya. Kalau al-mudarrisatu atau jamak muannats salim ketika dijamakkan bukan al-mudarrisatuna. Tapi apa? Ketika al-mudarrisatu ini kan ibu guru ya, satu orang perempuan ya, satu orang pengajar perempuan. Nah, ini adalah isim muannats al-mudarrisatu. Kira-kira kalau dijamakan menjadi jamak apa yang tepat? Apakah jamak mudzakkar salim, apakah jamak muannats salim, apa jamak taksir? Tinggal pilih. Berarti jamak muannats, jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim rumusnya ingat, yaitu apa? Buang dulu ta marbutohnya, dihilangkan ta marbutohnya, kemudian tambahkan alif dan bukan nun, alif sama ta, alif sama ta maftuhah. Nah, kalau alif sama nun nggak ada itu ya, paling wawu sama nun kalau jamak mudzakkar salim ya. Berarti kalau al-mudarrisatu supaya menjadi jamak bunyinya jadi al-mudarrisatu. Nah gitu ya, bukan al-mudarrisatu nah ya. Nah, al-mudarrisat. Nah ini jumlahnya 3 orang lebih ini. 3 orang lebih ibu guru. Nah jadi diganti gimana sih anu menjadi kalimat yang berikutnya? Al-mudarrisatu. Iya, betul. Zahabna. Iya. Nah, begitu ya. Supaya menjadi jamak maka mubtada atau awal kalimat al-mudarrisatunya itu dijadikan menjadi jamak muannats salim. Ya, ini al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Iya. Coba antum ahi kemana arahnya nih ya? Ke sini ya. Berarti antum nanti zigzag aja ya, zigzag ya. Coba sekali lagi ya, sekali lagi dibaca nomor 1. Enggak, nomor 1. Jadi diulang. Iya. Betul. Zahabna ilal fasli, betul. Yang belakangnya sekali lagi dibaca. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Iya, al-mudarrisatu ya, ra-nya di tasdid ya. Kurang tasdid di kurang penekanan di situ. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Iya. Artinya, ahi, nah berikutnya antum, ahi artinya. Iya. Pergi ke, iya. Para ibu guru itu telah pergi ke kelas. Baik. Nah itu namanya merubah dari yang tadinya mufrad atau tunggal menjadi jamak. Baik. Sekarang nomor 2 ada kalimat at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Nah di situ ada kata kerja mana? Jalasat. Nah, jalasat ini menunjukkan kepada pelaku yang jumlahnya 1 orang. Nah, kita harus mengubah menjadi yang banyak. Ini jalasna. Nah, jalasna. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. pelajar putri yang baru itu telah duduk di dalam kelas. Tafadhol, antum berikutnya hi. Kita merubah menjadi jamak. Bagaimana bunyinya? Ya, antum. Iya. Sudah betul. Kata atolibnya, atolibahnya kurang panjang sedikit itu. Bukan atolab. Nah, yang tadinya atolibatu tinggal dipanjangkan saja di belakang akhirnya itu. Atolibatu, ya. Ini kan soalnya gini. Dijadikan jamak muannats salim. Jadi apa? Atolibatu gitu ya ininya. Jadi ininya dipanjangkan ba-nya. Ta-nya dihapus dulu kalau butuhnya, kemudian tambahkan alif dan ta. Atolibatu gitu ya. Apanya? Iya panjang. Tambahkan alif. Alif dengan ta. Karena ba itu bisa bersambung dengan alif, dia disambung. Talibatu. Nah, at-talibatul. Terus apa? Yang baru bahasa Arabnya? Jududu, ya. At-talibatul jududu. Ya, karena jadi datu itu kalau untuk jamak yang berakal manusia al-jududu. Baik itu muzakkar maupun muannas sama ya. Sama seperti yang di wacana kemarin atau di latihan itu. Hadihi jadidatun. Haulai jududun. Haulai jududun. Jadi at-talibatul jududu jalas na fil fil fasli ya. Antum mahi diulangi lagi jawabannya sebelahnya. Diulangi lagi. Bagus ya. Sekali lagi antum sebelahnya hi diulangi lagi. Iya. Iya. Betul. Talibatul jududu ya. Jalasna fil fasli. Antum mahi terjemahannya. Para murid perempuan yang baru itu telah duduk di dalam kelas. Iya, bagus. Para pelajar atau para murid wanita perempuan yang baru itu banyak ya telah duduk di dalam kelas Ahsanta. Soal nomor 3. Jadi di situ dari nomor 1 dan nomor 2 fiilnya itu zahabat jalasta. Zahabat jalasat ya. Yang nomor 3 zahabat lagi ya, zahabat lagi. Yaitu kalimatnya bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Ya, bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Anak wanita, anak perempuannya Muhammad telah pergi ke sekolah. Anak perempuannya Muhammad telah pergi ke sekolah. Berarti di sini sama dengan nomor 1 kalimatnya. Ya, dari zahabat menjadi apa? Zahabna. Nah, sekarang kita rubah awal kalimat ani mubtada'nya menjadi jamak. Bagaimana jawabannya? Tafadhol. Bagus sekali, itu jawabannya ya. Jadi yang dirubah mana? Bintunnya menjadi banat. Karena kalau bintun kan satu orang anak perempuan, satu orang. Satu orang anak perempuannya Muhammad. Supaya dia jamak banat, bintunnya dijamakkan banatu. Nah, ya, banatu Muhammad. Muhammadnya dijamakkan tidak? Tidak perlu ya, karena ini seorang ayah. Ya, ini anaknya memiliki bapaknya memiliki anak perempuan yang banyak. Jadi banatu Muhammadin zahabna ya, yang tadinya zahabat dirubah menjadi zahabna supaya mengandung jamak, supaya menyesuaikan menjadi jamak. Banatu Muhammadin zahabna. Kalau bintu Muhammadin zahabat ya ilal madrasati. Sekali lagi antum dibaca jawabannya. Banatu Muhammadin ah iya betul. Sekali lagi dibaca jawabannya. Jawabannya banatu Muhammadin zahabna ila madrasati. Ahsanta, bagus sekali. Antum adik akhir terjemahannya. Terjemahannya jawaban telah pergi. Iya. Iya. Cuman dari terjemahan itu masih ada kemungkinan mufrad. Kalau supaya kira-kira jadi mengandung apa menunjukkan banyak bagaimana? Iya. Para para putrinya Muhammad. Iya, artinya anak-anak, kalau kalau gitu anaknya diulang, anak-anaknya gitu. Anak-anak perempuannya Muhammad. Itu me, apa, menunjukkan banyak. Tapi kalau kita cuma ngomong anak perempuannya Muhammad, nanti itu artinya mengandung arti satu. Supaya kira-kira menunjukkan banyak, kita menerjemahkannya anak-anaknya gitu. Anak-anak perempuannya Muhammad gitu baru ya, telah pergi ke sekolah. Nah, gitu. Baik. Itu tamrin 3. Jadi intinya kita menyadari atau kita memahami bahwasanya fi'il itu apa namanya, bisa bermakna banyak dan bisa bermakna bermakna tunggal. Ya, dengan ada perubahan asam itu kita bisa tahu ada perubahan dari kata kerjanya. Tadinya zahabat menjadi zahabna, tadinya kharajat jadi kharajna, yang tadinya jalasat jadi jalasna, dan juga semua fi'il-fi'il yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan tamrin ke-4 ya. Qala al-muallif, berkata penulis, yakni Dr. Profesor Dr. Abdurrahim, asyir ilal asma'it taliyati. Asyir yakni berikan kata tunjuk gitu. Asyir, tunjukilah atau berikan kata tunjuk ilal asma'ila ilal asma'it taliyati, kepada kata-kata benda berikut, bi as, bismi isyaratin lil qaribi, dengan kata tunjuk yang dekat. Jadi antum tinggal apa namanya menyematkan, menaruh kata tunjuknya ya. Tapi yang lil qarib, yang dekat. Dan ada berapa yang dekat itu? Kalau kita gabungkan semuanya dari mulai pelajaran 1 sampai pelajaran ke-13 itu ada berapa kata? Ada 3 ya, hadza, hadzihi dan haula. Heeh, itu ya. Selama ini kita sudah dapat ilmu bahwasanya asma atau ismi isyarah lil qarib itu ada 3. Untuk yang muzakkar hadza, untuk yang mu'anas hadihi, untuk yang jamak baik itu yang muzakkar maupun yang mu'anas, ha, haula. Ya, jadi bisa dipahami ya. Asyir, berikan kata tunjuk. Ilal asma italiyati, kepada kata-kata berikut ini, kata-kata benda berikut ini, dengan isim isyarah, dengan kata tunjuk, lil qarib, yang dekat. Dalam kurung, hadza hadihi haula. Taib, antum akhi belakangnya, nomor 1 langsung saja, satu orang satu nomor, tafadhol. Iya betul. Apa artinya? Sekalian dengan artinya, silakan. Iya. Ini saudara laki-laki saya gitu ya. Ada akhir di situ, itu apa namanya? Ada artinya. Artinya milik saya, bukan milik orang lain kan gitu ya. Kepunyaan saya. Terus nomor 2? Bagus sekali. Artinya? Betul. Nomor 3. Ulangi kurang keras. Nah, ana hanya ingin meyakinkan di lamnya itu dibaca apa itu? Dibaca apakah tanwin atau tidak tanwin? Iya betul. Ahsanta. Haula'i rijalun ya, lun ya. Jadi apa namanya? Dibaca dengan tanwin ya. Ya, jadi itu diperhatikan atau kita jangan lupa maksudnya. Haula'i rijalun ya, rijalun. Artinya hi sekalian. Kurang, anu sekali lagi. Kalau rijal itu bukan anak-anak masalahnya. Iya, jadi ini para laki-laki yang sudah dewasa, seperti antum rijal namanya. Haula ini rijal seperti ini ya. Kalau dikatakan anak itu sudah lewat masanya sebenarnya. Iya, jadi bukan anak. Rokmur Robi nomor 4 silakan. Tafadhol. Bagus sekali, mumtaz. Artinya? Iya, betul. Nomor 5. Nomor 5. Nah, di sini perlu diperhatikan ini anu kira-kira ini mufrad apa jamak nih? Kalau hadza lebih parah sebab ini jadi kelamin perempuan. Jadi apa? Kalau di sini cirinya apa? Cirinya adalah adanya alif dengan ta maftuhah. Iya, itu menunjukkan bukan mufrad dia itu. Jamak muannas salim. Berarti dia jumlahnya 3 orang lebih. Oleh karena itu isim isyarah yang tepatnya apa? Nah, gitu. Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Artinya hi? Apa? Artinya? Talibat yakni talib, dari kata talibun sama artinya, hanya jenis kelaminnya beda. Iya betul. Ini para siswi, ini para murid perempuan atau ini para mahasiswi bisa. Jadi apa yang wanita? Taib nomor 6, tafadhalu. Masya Allah. Hadhihi ummi, betul ya. Jangan lupa di situ. Walaupun tidak ada tarmutunya, ini menunjukkan perempuan. Hadhihi ummi. Ya, ini sudah paham lah, yang nggak usah diartikan lagi. Nomor 7, pas. Hadha abi, itu juga sama ya. Itu juga hadha abi. Nomor 8. Hadhihi talibatun. Ya, paham lah ya. Ini adalah pelajar putri. Satu orang pelajar putri. Nomor 9, akhi. Tun ya, dibaca dengan ya, tabibatun. Ah, ini apa terjemahannya? Hadhihi apa? Haula'i tabibatun. Iya, ini para dokter wanita ya. Ini para dokter perempuan. 10 terakhir. Haula'i tujjarun. Bagus. Apa artinya? Ah, santai ya. Nah, ini berarti kita supaya jangan lupa memasang-masangkan gitu ya. Jadi artinya walaupun kata-katanya itu banyak, itu jangan terbalik, jangan juga salah kata. Karena ini sudah harusnya otomatis ya. Harusnya sudah otomatis ya gitu ya. Supaya paham. Baik. Mudah-mudahan kalaupun misalkan tidak dengan dilatih yang lainnya, antum bisa insyaallah ya. Kita lihat saja di tamrin yang awal itu, baik itu di pelajaran A ataupun B, itu kita harus tahu tuh isim isyarahnya ya, isim isyarahnya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tamrin 5. Enggak ada iskal insyaallah, tidak ada kesulitan. Tamrin 5 perintahnya doa. Letakkan. Taruhlah gitu ya. Fil amakinil khaliyati. Pada tempat-tempat yang kosong. Minal jumalil atiyati domiron munasiban. Dari kalimat-kalimat yang berikut, ya, kata ganti yang cocok. Jadi isi kata ganti yang cocok. Dalam kurung huwa, hiya, hum, hunna. Nah, jadi selama ini kita sudah mempelajari domir-domir kata ganti, yaitu huwa, hiya, hum, dan hunna. Huwa, hiya, hum, dan hunna. Ya, sudah tahu ya. Kalau huwa itu untuk satu orang laki-laki, dia satu orang laki-laki. Iya, dia satu orang perempuan. Hum, mereka tiga orang laki-laki. Hunna, mereka tiga orang perempuan. Asanta, ya bagus. Jadi kita menaruh. Di sini berupa soalnya berupa jawab, pertanyaan, kemudian jawabannya itu di apa disebutkan dengan domir. Contoh nomor satu, ya misalkan man hadar rojulu, man hadar rojulu ... mudarrisuna. Nah, berarti kita menjawab dengan domir. Karena manfaatnya domir itu adalah kita meringkas. Ya, meringkas dari kata yang sudah disebutkan. Itu manfaatnya domir, kata ganti. Baik. Antum ahi, nomor satu. Dibaca soalnya, lalu dijawab. Disebutkan langsung domirnya. Dan itu yang sebelah kiri itu jawabannya juga. Artinya sudah tertulis ya. Tafadolu, silakan. Bukan Rijal, Rojulu. Iya, man hadar Rojulu. Ya. Mudarrisuna. Ya, huwa mudarrisuna gitu ya. Sebelahnya menerjemahkan. Man hadzal rajulu huwa mudarrisuna. Jawabannya betul. Jawabannya terjemahnya apa? Oh, kalau di bukunya mudarrisuna. Kalau di sana sih mudarrisuna. Kalau di situ apa? Enggak ada nanya gitu. Oh. Ya, sebenarnya enggak ada masalah sih. Iya. Oh, iya. Ya, anu kalau di mana gini? Kalau di mana? Nah. Kalau di anu begini. Di anu begini tidak? Iya, tidak. Oh, enggak ada nya. Jadi mudah itu. Mudah saja. Oh, gitu ya. Ya, kalau begini ya apa namanya? Tidak ada kepemilikan gitu ya. Mudarrisun, kalau di buku anak mudarrisuna ya. Yang jelas tidak boleh dibaca dengan mudarrisuna, itu salah ya. Kalau jawabannya ini atau ini, dua-duanya sahih semua. Hanya bedanya di sini mudhaf wa mudhafun ilaih, kalau di sini dia khobar saja ya, mudhaf saja apa dia apa namanya mufrad lah gitu ya. Apa khobar mufrad. Kalau di sini mudarrisuna mudhaf wa mudhafun ilaih khobarnya. Enggak ada masalah sebenarnya, tidak ada iskal ya. Hanya kalau menjawabnya misalkan mudarrisuna, ini baru salah. jamak mudzakkar salim jatuhnya ya. Kalau misalkan diterjemahkan dengan mudarrisun, dia seorang guru kan gitu ya. Tapi kalau huwa mudarrisuna, dia adalah guru kami. Guru kami kan gitu kan artinya gitu ya. Enggak apa-apa, coba diterjemahkan sekali lagi silakan. Menterjemahkannya belum ya? Man hadzar rajulu? Oh, antum ya, tafadhal ya, silakan. Iya, siapakah laki-laki ini? Jawabannya? Berarti antum yang ini ya, di bukunya. Di situnya mudarrisun ya? Nah, dia seorang guru. Nah, kalau yang di buku ana, huwa mudarrisuna, dia guru kami. Nah, dia seorang guru kami atau dia guru kami? Ya, guru kita, gitu ya, gitu. Labas. Antum tadi yang menerjemahkan, menjawab lagi nomor 2, silakan. Biar banyak kebagiannya. Aina talibatu gitu ya. Terus jawabannya apa? Ahsanta. Bagus sekali jawabannya tepat. Hunna fil fasli. Ya, karena apa? Talibat. Nah, talibat itu jangan jadi masalah. Ini jamak muannas salim. Terjemahnya apa? Di manakah? Iya, jawabannya ahsanta, bagus, tuntas, barakallahu fik. Nomor 3, tafadhalu, barakallahu fikum. Betul. Apa jawabannya? Iya. Ya, dhamirnya belum disebutkan. Hum abnaul mudarrisi. Ya, ahsanta. Terjemahnya? Iya. Siapakah para pemuda ini ya? Nanti kalau yang itu lebih tepatnya di Ulaika nanti ya, di pelajaran 13 bagian Jim nanti akan disinggung tentang isim isyarah lil ba'id yang jamak, yakni Ulaika. Siapakah para pemuda ini? Mereka adalah anak-anaknya para anak-anaknya Pak Guru ya. Anak-anak laki-laki. Baik, nomor 4 dibaca lagi sama antum lah yang menjawab. Ya. Ahsanta. Bagus sekali. Jawabannya berarti dhamirnya hi. Iya. Terjemahnya, aina talibatul jadidatu hiya fil maktabati. Jawab terjemahnya. Dimana pelajar yang baru itu? Iya. Dia di perpustakaan. Iya, dia di dalam perpustakaan. Ya, ini pelajar putri ya, jangan lupa ya. Aina talibatul jadidatu, di mana pelajar putri yang baru itu? Dia di perpustakaan. Nomor 5, tafadhal lagi. Iya, man haula innasu. Jawabannya apa dhamirnya? Iya, betul. Iya. Iya. Iya. Man haula innasu hum hujjajun. Ya, jim yang di tengahnya itu ditasdid. Hum hujjajun minal hindi. Terjemahnya, tafadhol. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah para haji dari India. Iya, tamam. Masya Allah. Ya. Nomor 6, tafadhol, lanjut. Aynak tabibatu. Iya. Hunna fi mustashfal wiladati. Betul sekali. Aynak tabibatu hunna. Ya, jawabannya hunna fi mustashfal wiladati. Terjemahnya, tafadhol. Di manakah para dokter perempuan itu? Iya, sebenarnya bukan dia sih, karena ini banyak mereka. Di rumah sakit bersalin, ya. Di mustasfal wiladah, al-wiladah yakni rumah sakit khusus persalinan. Assalam. Taib nomor 7. Untum, baca lagi. Man hadzal waladul ladzi kharaja Iya. Wa ibnu akhi. Iya, betul. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika atau min baitiki ya, kalau yang diajak bicaranya perempuan min baitiki gitu ya. Jawabannya apa? Huwa. Huwa bnu akhi. Ya, sepupunya. Huwa bnu akhi. Apa namanya? Ibnu akhi apa berarti? Ponakan ya, bukan sepupu saya. Ponakan, Hasan, Afan. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika huwa ibnu akhi. Terjemahnya apa? Akhi. Siapa anak laki-laki yang telah keluar dari rumahmu? Dia anak saudara. Anak saudara saya. Anak saudara. Iya, atau singkat cerita ia keponakan. Nah, itu terjemahnya, masyaallah ya. Antum sudah lancar sekali. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Coba sekali lagi, anak pengen tahu antum ahi. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika huwa ibnu akhi? Terjemahnya? Siapa anak ibu yang bersamamu yang keluar dari rumahmu? Enggak ada bersama di sini sebenarnya. Siap aladzi ayang. Oh iya. Siapa? Siapa anak ini yang keluar dari rumahmu? Dia anaknya saudara laki-laki itu. Iya. Bagus, bagus sekali. Antum akhir yang tadi menerjemahkan nomor 8 tafadhol. Nomor 8. Ini apa yang ini? Ha. Min aina haula'il duyuf? Iya. Hum min Riyad. Minar Riyad. Hum minar Riyadi. Iya, man ha min aina? Min aina haula iduyufu hum min ar-riyadi. Terjemahnya api, akhi. Antum. Teman-temanmu ini. Teman-temanmu ini mereka dari kota Riyadh. Mungkin kalau teman itu artinya dari adalah shadiq. Ini apa namanya? Asdiqa gitu ya. Kalau duyuf itu daif, dari daif. Tamu. Tamu, bukan teman. Iya. Dari ghurfatud duyuf ini kan ghurfatud daif ini. Ruang tamu. Jadi duyuf itu tamu ya, bukan teman. Min aina haula iduyuf artinya? Dari manakah tamu-tamu ini? Iya, tamu-tamu ini. Dari kota Riyadh. Ahsanta, bagus sekali. Antum nomor 9, anu menjawab. Man aina haula il maribatu? Jawabannya? Hum minal Filibani. Filipin. Filipin. Iya. Itu pertama bukan man ya, karena ada aina, maka kata yang dibaca ini bacanya tepatnya adalah min bukan man. Min aina haula'i ini di sini walaupun tidak ada harokat, ini kita ingat di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya itu mumaridoh, dari mumaridoh. Mumaridotun tulisannya ya, mufradnya itu mumaridotun, mufradnya ini dari kata amarid mumaridoh. Ini mufradnya ya, ada kaitan dengan kata marid. Marid kan artinya sakit ya. Kalau mumarid itu yang merawat orang sakit. Tetapi kalau tak marbutah berarti perempuan. Ini mufradnya. Jamaknya di sini. Jadi apa dibacanya? Mumaridatu. Min aina haula'il mumaridatu? Ya, min aina haula'il mumaridatu ya. Jadi jamak muannats salim. Kemudian jawabannya bukan hum. Karena mumaridah itu adalah wanita, bukan hum, tapi hunna. Hunna, terus ini bukan Filibin, tapi Filibin. Minal Filibina. Minal Filibini. Al-Filibin, karena ada min, maka itu apa mengkasrohkan kata berikutnya. Apalagi di sini kan ada islada al-islamnya, minal Filibini. Coba dibaca sekali lagi ya. Nah, jawaban. Aina ra'ula il mumaridwatu. Iya. Hunna. Ah, santai begitu ya. Coba terjemahannya, Hi. Mereka hunna. Iya. Dari mana? Jangan lupa supaya menunjukkan jamak para perawat ini, para perawat wanita ini. Dari manakah para perawat ini, para perawat wanita ini? Mereka dari Filipina. Karena perawat juga ada yang laki-laki kan, mumaridun, mumariduna. Jadi perawat laki-laki, ada juga perawat perempuan. Taib, terakhir nomor 10 ahi, tafadhol bahasa Arabnya. Iya. Cuman rohnya jangan di sinnya jangan dipanjangkan ya, karena ini tunggal. Hiya bintul mudarrisa. Yang panjang tadi dibaca apa ya? Yang jelas itu harusnya dibaca gini. Hiya bintul mudarrisati gitu. Ya mudarrisati. Man hadhil fatatu? Hiya bintul mudarrisati. Apa artinya? Bukan di mana? Kalau di sini enggak ada kata aina, jadi min sama nun sini siapa? Siapa? Siapa? Hadhil fatatu. Iya, siapa pemudi ini? Satu orang ya. Hiya bintul mudarrisati, apa artinya? Anak perempuan. Anak perempuannya siapa? Al-mudarrisah. Al-mudarrisah itu adalah ibu guru. Iya, kalau yang laki-lakinya al-mudarris kan pak guru. Karena ada amar putuhnya ya ibu guru. Ya, dia anak perempuannya ibu guru gitu ya. Kalau misalkan enggak ada amar putuhnya, iya bintul mudarrisi. Dia anak perempuannya pak guru kan gitu ya. Baik, apa namanya? Sampai di sini dulu kita membahasnya. Tapi sebelumnya atau gini, sebenarnya ini kagok ya. Tanggung sedikit ini tamrin 6 karena insyaallah kalau pekan depan kita masuk yang bagian jim masalahnya ya. Baik, diselesaikan saja satu tamrin lagi supaya tuntas. Hati jam'al asma'il atiyati, hati datangkan. Jam'al asma'il atiyati. Jadi jamaknya kata-kata benda berikut. Jadi di sini mufrad semua, antum sebutkan jamaknya. Jadi datangkan jamak dari kata-kata benda yang berikut. Baik, langsung saja. Ukhtun jamaknya apa? Akhwatun, betul. Ya jangan lupa ya. Ini menghafal karena emang kalau jamak itu selain jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim dihafal. Harus dihafal, sering ketemu gitu ya. Antum bintun nahi. Banatun ya, jangan lupa tunnya itu penting sekali ya, penting. Soalnya ada yang tun, ada yang tu gitu, ada yang u, ada yang un, ada yang u gitu ya. Muslimatun. Ahsanta. Tabibatun. Antum tabibatun. Tabibatun ya gitu ya. Nah, ini jamak muannats salim, muslimatun jamak muannats salim, tabibatun jamak muannats salim. Tabibun. Iya, atibba'u. Nah itu, jadi ada yang un, ada yang u. Zaujun. Azwajun. Nah, bagus. Azwajun. Zaujatun. Apa jamaknya? Nah, kira-kira apa? Ini apa? Pilih jamak muzakkar salim enggak mungkin. Berarti apa? Zaujat, jamak mana salim ya? Zaujatun. Fatatun. Fatayatun. Iya. Cuman taknya jangan ditasid. Fatayat, jangan bukan fatayat, bukan ya, tapi fatayatun ya. Fatatun, fatayatun. Ada di mana? Di halaman sebelumnya itu di 75 sebelumnya ya, tamrin 1 itu fatayatun, betul. Antum ahi, kabiratun. Kibarun sama dengan jamak muzakkar, jamak-jamak taksir yang muzakkar, dia juga kibar. Kabirun dan kabiratun kibar juga. Tawilatun. Tiwalun, iya betul, sama ya, sama dengan yang mudakarnya. Jadi idatun, jududun, ahun, ikhwatun, iya, kabirun, ibarun juga. Jadi idun, jududun juga, iya. Di halaman berikutnya ini kesimpulan, ya, kaidah nahu, kaidah dalam masalah tata bahasa, bahwasanya asma'ul isyarati lil qarib, kata-kata benda atau kata-kata tunjuk yang dekat itu ada dua. Ya, yang muzakkar dan yang muannas. Ya, baris pertama itu muzakkar, baris kedua adalah muannas. Contohnya hadza talibun, ya, itu muzakkar yang lil qarib. Isim isyarah muzakkar yang lil qarib. Isim isyarah lil qarib lil muzakkar. Jamaknya haula'i tullabun. Ya gitu. Kemudian kalau yang muannasnya hadhihi talibatun, jamaknya haula'i talibatun. Itu adalah kaidah. Jadi isim isyarah lil qarib itu ada dua, hadza dengan hadhihi. Adapun jamaknya haula. Al kalimatul jadidatu azwaju, jamaknya azwajun. Al mar'atu jamaknya nisaun. Al mar'atu biduni al, kalau misalkan al mar'atu tanpa alif lamnya dibacanya dengan imra'atun. Ya. Kalau ada alif lamnya menjadi almaratu. Ini juga kekhususan dari kata benda almaratu. Kalau dengan tanpa ada alif lamnya imroatun dibacanya. Kemudian qaribun, yakni dekat. Lawannya ba'idun. Ya. Cukup ya insyaallah ya, kita bahas ini. Terakhir kali kita coba membaca bersama-sama di tamrin 5. Setelah itu kita sudahi atau kita selesaikan majelisnya. Man hadzal rajulu? Huwa mudarrisuna. Aina talibatu? Hunna fil fasli. Man haula'il fityatu? Hum abna'ul mudarrisi. Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Man haula'in nasu? Hum hujjajun minal hindi. Aina at-tabibatu? Hunna fi mustashfal wiladati. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Huwa ibnu akhi. Min aina haula'id duyufu? Hum minar riyadi. Min aina haula'il mumarridatu? Hunna minal Filippini. Man hadhihil fatatu? Hiya bintul mudarrisati. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kenikmatan dari Allah kita bisa selesai menyelesaikan pelajaran ke-13 ini di bagian mbaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah untuk kita di agama kita dan juga kepada kaum muslimin terutama, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan juga menjadi orang-orang yang alim insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.